Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa ala ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Akhibati fillah, barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan apa yang telah kita bahas bersama dari beberapa perkara yang membantu seorang wanita untuk menjadi wanita yang salihah. Yang pertama adalah doa, karena sungguhnya kebaikan seorang di dalam agamanya adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita memohon agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Dan tentunya doa ini dipijatkan oleh suami, istri, orang tua, agar supaya mereka semua menjadi hamba-hamba yang saleh dan salehah. Kemudian yang kedua adalah menuntut ilmu agama dalam rangka memahaminya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki seorang itu baik, Allah pahamkan dia terhadap agamanya. Kemudian juga adanya pemimpin yang saleh. Maka barakallahu fikum, wanita yang salehah itu adalah yang merupakan karunia Allah, adalah juga merupakan buah dari kepemimpinan yang baik dari para pemimpinnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para suami, kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga, ketika Allah bebankan kepadanya keselamatan anggota keluarganya dari api neraka, Allah mulai dari ku anfusakum. Jaga diri kalian dari api neraka. Dimulai dari Allah perintahkan pemimpin ini adalah pemimpin yang bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ku anfusakum, baru Allah katakan wa ahlikum nara. Dikarenakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Orang yang dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka, tidak bisa dia menggandeng orang lain untuk selamat dari api neraka. Maka kita para suami punya andil besar di dalam selamatnya anggota keluarga kita, tentunya dengan izin Allah, dari neraka. Kita menempa diri-diri kita, memperbaiki diri-diri kita agar selamat dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah ridhoi kita. Yang dengan itu Allah selamatkan kita dari azab neraka. Dengan itu pula kita bisa membimbing keluarga kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala selamat dari murka dan azabnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan kepada para pemimpin ini, kepada para suami ini, dengan bimbingan suami pemimpin rumah tangga ini supaya paham siapa yang dia pimpin. Dan supaya ngerti bagaimana dia memimpin. dan membimbing istrinya untuk menjadi istri yang salihah. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa." Wahai para suami, hendaknya kalian sering berwasiat, sering menasehati para istri. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada isyarat. Istri itu sering salah. Istri itu banyak kekurangan. Istri itu banyak kekeliruan. Maka kalian para suami banyak pula memberikan wasiat, wejangan, arahan, bimbingan, dan tentunya dengan ilmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa harus sering berwasiat, harus sering memberikan nasihat. Beliau lanjutkan, fa innal mar'ah khuliqat min dila'in. Karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dan kita tahu sifat dari tulang rusuk selain bengkok, dia adalah tulang rawan. Mudah patah. Mudah pecah. Dan tidak bisa dipaksa untuk menjadi lurus serta merta. Sifat tulang rusuk yang bengkok itu menunjukkan wanita itu bengkok, sulit lurus. Dan harus diluruskan. Sifat tulang rusuk yang lainnya, tulang rawan yang mudah patah. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita para suami paham kondisi istri. Dia bengkok dan harus diluruskan. Tidak boleh didiamkan dari kesalahan yang sering muncul darinya. Dari kebengkokan yang nampak pada mereka. Tidak boleh dibiarkan. Namun kita juga sadar dia tulang rawan. Mudah patah. Maka seorang pemimpin yang saleh, suami yang saleh paham kondisi ini. Tidak setiap kesalahan dihitung. Tidak setiap kesalahan ditegur. Serta merta tanpa melihat situasi dan kondisinya. Kalau setiap kesalahan dikomentari, dihisab, dihitung, dimarahi, maka beban mental bagi seorang wanita yang bengkok lagi lemah ini bukan menjadi baik nasihat yang bertubi-tubi tadi. Apalagi disertai kekecewaan dan emosi. Akan menambah beban berat para istri untuk berbenah. Menjadi baik karena dia merasa sangat jelek di hadapan suaminya. Bukan motivasi tapi beban mental yang bisa membuahkan keputusasaan untuk berbenah. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, wa inna awwaja syai'in fid dila a'la. Dan sungguhnya suatu yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah yang paling atas. Itulah wanita sangat bengkok. Sering salah, Bahkan mengulang kesalahan yang sama. Barakallahu fikum. Tapi pemimpin yang baik tahu kondisinya. Tidak setiap kesalahan istri dia hisap. Dia marahi, dia tegur. Akumulasi teguran demi teguran. Pagi mau sarapan ada teguran terkait jamuan sarapan. Nah. Kemudian sebentar barakallahu fikum ada terkait teguran anaknya. Mandikan yang benar. Nah. Itu diurusi itu si fulan keluyuran. Belum sarapan. Langkil, Masya Allah. Suaminya tinggal tudang-tuding itu. Fulan. Fulanah. Cuma belum. Habis fulanah siapkan si fulan. Nomor 5. Nah, dimandikan yang bersih. Si fulan itu demam. Kompres. Nah. Repot. Sudah begitu selesai semua. Itu meja berdebu. Nah. Teluti. Kurang begini, itu, ini. Tidak sepantasnya seorang pemimpin yang saleh seperti itu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan. Fa inda hatta tukimu kasarta. Kalau kamu terlalu tergesa, pengen cepat istrimu baik, lurus. Sedikit kesalahannya. Banyak kebaikannya. Kamu pengen segera. Tidak sabar di dalam membimbingnya. Tidak pelan-pelan cari timing yang tepat untuk membimbingnya. Kamu akan mematahkannya. Kamu akan mematahkannya. Dia akan putus asa untuk menjadi wanita yang salehah. Dia akan merasa sudah habis di hadapan suaminya. Karena hanya kejelekan, marah, teguran, dan kritikan yang dia dengar. Ujian dari suami sudah lewat di bulan madu yang lalu. Setelah bulan madu, bulan pahit, pahit rasanya setiap ucapannya. Tidak ada lagi madunya, manisnya. Maka Nabi SAW, kalau kamu tergesa, ini salah langsung kamu tegur, ini keliru langsung kamu sikat. Nah, patah dia. Tapi sebaliknya, wa in taraktah lam yazal a'waj. Kalau kamu biarkan, sudah ditegur tidak bisa. Kemarin sudah diingatkan masih begitu, sudah babah sudah. Kamu-kamu, aku-aku. Dosa-dosa dewe. Nah, barakallahu fikum. Kalau kamu biarkan, dia akan terus bengkok. Maka di sini Nabi SAW menuntut para suami yang hikmah di dalam membimbing tulang yang bengkok ini untuk menjadi lurus. Setahap demi setahap. Mau pecah, jangan dilanjutkan dulu. Tunda episode berikutnya. Ini sudah ditegur 2 kali teguran. Padahal ada 5 kali teguran simpan. Untuk hari esok. Terus pelan sabar. Nabi SAW katakan. Fastausu bin nisa. Seringlah berwasiat. Jangan jemu berwasiat. Itu istrimu. Tulang rusuk yang bengkok. Yang Allah amanahkan untuk lurusnya. Dan engkau akan dimintai pertanggungjawaban di hadapnya. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. maka untuk seorang wanita itu menjadi wanita yang saleh butuh para suami yang salihin. Yang salihun, yang saleh, yang tahu bagaimana membimbing wanita untuk menjadi wanita yang salehah. Kemudian barakallahu fikum, tidak lepas terkait dengan kesolehatan seorang wanita, yakni perkara yang keempat dan kita jadikan perkara yang terakhir, adalah seorang wanita itu harus tahu kedudukan dia, posisi dia yang Allah ciptakan wanita itu dalam keadaan dia adalah aurat. Dan dia adalah fitnah terbesar bagi kaum laki-laki. Para wanita, para istri hendaknya sadar ini. Supaya jadi wanita yang salehah. Allah subhanahu wa ta'ala posisikan wanita itu adalah aurat. Yang harus ditutupi rapat. Harus menjaga diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dan disahihkan Syekh Nasiruddin Albani rahimahullahu taala, beliau bersabda, al mar'atu aurah, wanita itu aurat. Fa idza kharajat istasrafaha asyaitan. Kalau dia keluar dari tutupnya, dari apa yang menutupi dia sebagai aurat, setan tampakkan wanita itu sangat menggoda. Maka setan-setan itu kalau wanita keluar, terbuka auratnya, setan ini benar-benar menambahi godaan bagi Bani Adam dari kalangan laki-laki ini. Seringnya kita lihat bukan cuma keluar, berdandan, bersolek. Coba yang kita lihat dari wanita-wanita yang keluar dalam keadaan membuka auratnya. Sengaja menggoda, bibirnya ditambahi merah-merah, pipinya diberi rona merah, bulu matanya ditambahi pasangan, alisnya diganti, rambutnya disemir, bajunya menyolok, perhiasannya kerlap-kerlip, buat mata tidak berkedip. Benar adanya. Kalau dia keluar dari hijabnya, terbuka, setan tambah sangat menggoda. Tidak usah jauh-jauh, cukup keluar sampai jalan raya. Iya, menggoda. Harus menundukkan pandangan itu pun repot sekali. Munduk terus kalau nabrak. Insyaallah. Kaifa? Di mana keluar setan nampakkan lebih. Padahal jauh dari istri kita. Tapi setan jadikan itu lebih menggoda. Barakallahu fikum. Maka dari itu jaga diri. Tutupi aurat. Jangan keluar dari apa yang mesti ditutup. Karena setan akan memanfaatkan. Engkau para wanita sebagai penggoda. Naam barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan ma taraktu ba'di fitnah adarra 'alal rijal minan nisa, tidaklah aku tinggalkan setelah peninggalanku nanti ujian yang paling berbahaya bagi para laki-laki melebihi dari para wanita. Wanita itu godaan terdahsyat, fitnah paling bahaya bagi para lelaki. Hati-hati. Jangan merasa tebal imannya. Bermudah-mudahan belanja di swalayan pelayannya wanita sambil cenginga-cengingi, senyum. Hati-hati. Jangan memancing kegenitannya. Bahaya, iman tebal, iya paham. Tapi itu bahaya. Jangan dipandangi dengan seksama. Segera tundukkan. Fitnah itu bahaya. Jangan merasa aman. Nabi SAW yang menyatakan fitnah terbesar. Bahayanya bagi laki-laki. Jangan main api. Maka para wanita jangan gampang-gampangan. Suaramu aurat. Tingkah polamu aurat. Suaramu. Jangan dibiarkan didengar orang-orang yang berat. Ketika wanita datang sebagai fitnah dengan suaranya. Apalagi dengan wajahnya. Jangan mudah-mudah telepon-teleponan. Bahkan chattingannya wanita. Sekarang zamannya chattingan. Terhadap lawan jenisnya juga berbahaya. Apalagi teman SMA, teman SMP, teman lama yang masih terkenang-kenang dengan Anda. Nah, hati-hati. Hati-hati fitnah yang besar. Chattingan. Kelihatannya chattingan masalah wali santri dan ustadznya dan musrifnya. Hati-hati. Hati-hati. Jangan mudah. Serahkan pada suami. Kalau musrif ustadznya, biar suami yang bicara. Kamu beri masukan saja. Jangan langsung. Apalagi telepon. Jaga. Demikian pula kalau bicara. Rendahkan suara. Jaga suara. Jaga iffah. Kehormatanmu. Kamu aurat yang bisa menimpakan fitnah besar kepada lawan jenismu. Barakallahu fikum. Bagi laki-lakinya jangan mudah-mudah. Bagi perempuannya jangan mengumbar. Sungguhnya Anda adalah aurat Anda adalah fitnah terbesar yang sangat berbahaya bagi para lelaki. Kemudian juga dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasannya bahayanya para wanita bagi para laki-laki dari fitnah yang muncul padanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Mara'aitu min naqisatil aqlin wa dinin adhaba li lubbi rajulil hazim min ihdakunna." Tidaklah aku lihat makhluk yang kurang akal, kurang agama, tapi begitu bisa menguasai dan menghilangkan akal sehatnya seorang laki-laki yang kokoh ilmunya. Melebih dari kalian, di antara kalian ini para wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang kokoh agamanya, tinggi ilmunya, bisa runtuh dengan wanita, makhluk yang agamanya separuh, akalnya separuh. Lelaki sebagai pemimpin bisa menjadi dipimpin. Mestinya dia kepala rumah tangga, ternyata cuma jadi wakil kepala rumah tangga. Karena dipimpin oleh seorang yang sebenarnya harusnya dipimpin. Kenapa? Karena dikalahkan. Klebek-klebek sama yang dipimpin. Kamu begini, diam. Diam. Jangan boros-boros. Mau apa? Udah diam. Baru mau ngomong, diem lagi. Miskin. Bayangkan kalau ada seorang pemimpin dipimpin oleh rakyatnya. Bengep. Bingung. Tapi kenyataannya benar apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak para kepala rumah tangga tidak mampu menjadi pemimpin yang baik. Karena dikalahkan oleh wakil kepala rumah tangga. Siapa wakilnya? Ya tahu sendiri sampean. Dan kita berkaca pada diri kita masing-masing. Apakah kita sedang terkalahkan? Atau memang kalah? Atau alhamdulillah, kita masih menjadi pemimpin yang berwibawa di hadapan keluarga kita. Kita koreksi. Karena tidak akan muncul wanita salehah ketika pemimpinnya kalah dengan wanita tersebut. Tidak akan ada muncul istri salehah yang memimpin suaminya. Maka dari itu barakallahu fikum. Jangan sampai kalah. Terus menasihati, membimbing, menjaga kewibawaan. Dan salah satu cara untuk seorang pemimpin punya kewibawaan dari orang-orang yang dipimpinnya adalah dia menjadi qudwah hasanah bagi anggota keluarganya. Dia menjadi suri teladan yang patut untuk dicontoh dan diikuti di belakangnya. Maka itu caranya. Kalau seorang suami tidak bisa menjadi contoh dalam kebaikan, bagaimana akan memerintahkan anggota keluarganya untuk baik? Akan dicemooh, akan diremehkan. Barakallahu fikum. Maka dari itu, tugas kita bersama untuk lahir dari anak-anak kita, anak-anak yang saleh dan salihat adalah kedua orang tua yang saleh dan salihah. Semoga beberapa perkara tadi, barakallahu fikum, bisa menjadi masukan untuk kita bisa saling ta'awun di dalam membangun generasi yang saleh dan salihah, agar supaya kita bisa menjadi pemimpin yang baik bagi keluarga kita dan bagi para akhwat, untuk bagaimana dia menjadi seorang istri yang mudah dibimbing oleh suaminya, sadar kalau dia adalah tulang yang bengkok. Kemarahan suami, sering teguran suami, wajar karena dia memang salah. Jangan tergesa membantah. Jangan tergesa melawan. Jangan tergesa menjawab, tapi koreksi. Karena memang Allah posisikan sebagai tulang bungkuk, tulang rusuk yang bengkok. Wajar kalau suami sering mengkritik. Wajar kalau suami sering menegur. Karena memang banyak salah seorang istri kepada suaminya. Apalagi beratnya tugas rumah tangga. Namun sebaliknya, suami hendaknya dia menjadi suami yang hikmah. Menegur dengan hikmah dan bijak. Tegurannya menjadi pelecut semangat istri untuk dibenah, berbenah. Dan bukan menjadi suatu perkara yang membuat para istri putus asa dari berbenah. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.